Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah muslimin, jamaah muslimah, akhwani wa akhwati yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu duha yang cerah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam salah satu taman-taman surga, di salah satu majelis zikir, di salah satu majelis ilmu yang kita harapkan masuk dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustama'un fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum mereka itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membaca kitabnya, untuk mempelajari, mentadaburi ajarannya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat, mereka akan diliputi oleh ketenangan, akan turun kepada mereka ketenangan sakinah, dan mereka akan dinaungi, diliputi oleh kasih sayang. Para malaikat akan menaungi mereka dan nama mereka pun disebut-sebut pada Allah di alam para malaikatnya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul yang saya buat untuk kajian kali ini, wallahi, tidak ada kaitannya dengan peristiwa hari ini di Jakarta. Karena anda tahu kalau peristiwa hari ini ada para Dominika Tunggal Ika, itu pun baru tadi perjalanan ke sini. Perjalanan ke sini tadi, pas makan, anda baru dikasih tahu bahwasanya ada aksi parade Bhinneka Tunggal Ika di ibu kota. Tapi judul ini saya buat dan ingin untuk kita belajari bersama meskipun secara global. Di pertemuan yang berbarokah ini adalah untuk sedikit mempelajari tentang fenomena Nusantara belakangan ini, yang kita tahu negeri ini dari ujung Sabang sampai Merauke, berbagai macam pulau besar dan kecil, berbagai macam suku yang besar dan kecil, yang terkenal dan tidak terkenal, berbagai macam bahasa, berbagai macam kabilah, berbagai macam adat istiadat, terdiri dari banyak provinsi, kabupaten dan yang lainnya, menyatu dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, bumi Nusantara. Yang tidak salah, yang tidak kalah juga, negeri ini adalah salah satu di antara negeri yang ajaib, karena agama yang diakui di negeri ini juga banyak. Ini bukan hanya madhab, bukan sekedar madhab, bukan hanya sekedar sekte agama, tapi agama yang diakui di negeri ini juga banyak. Islam, jadi kafir ahlul kitab dan kafir yang non ahlul kitab. Maka menjadikan kita itu harus banyak interaksi, banyak jadi bergaul, banyak bermuamalah dengan orang-orang yang mereka itu berbeda dengan kita dalam banyak sisi. Bisa jadi berbeda asal usul, bisa jadi berbeda adat istiadat, bisa jadi berbeda keturunan, bisa jadi berbeda agama, bisa jadi berbeda pendapat dalam satu agama maupun berbagai macam yang perbedaan yang lainnya. Para hal yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya keragaman perbedaan adalah sebuah sunnatullah yang berjalan di muka bumi. Yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berbeda-beda dan tidak sama. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat yang nomor 13. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah memanggil kita sebagai manusia. Jadi inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Itu ada yang min dzakarin wa unsa, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Karena kalau semuanya laki-laki, semuanya perempuan, enggak akan berjalan kehidupan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sehingga manusia itu akan bisa berjalan, akan punya anak keturunan. Masih ingat kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam? Tatkala Nabi Allah Nuh 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan 80 orang pengikut. Selama itu pula dia dihina, diejek, diintimidasi, disiksa, disakiti dan yang lainnya. Sampai-sampai kaumnya menantang datangkan azab. Datangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, janji kepada orang-orang yang beriman dan ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Nuh, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina diyar." Ya Allah, jangan sisakan satu pun manusia di muka bumi dari kalangan mereka. Allah memerintahkan untuk membuat perahu. Semua pengikutnya masuk ke dalam, apalagi yang Allah perintahkan memasukkan semua binatang yang ada berpasangan, yang jantan dengan betina. Kenapa? Sunnah Allah berjalan. Yang namanya keturunan itu dari jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang tidak semacam itu hukum perkecualian yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum umum. Semacam Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam yang terlahir tanpa bapak. Semacam jadi unta Nabi Saleh yang terlahir dari mana? Yang terlahir dari sebongkah batu. Itu kalau cerita yang benar. Ditambah lagi kalau dengan Jawa, timun mas. Yang terlahir dari timun, gitu ya. Itu kan dengannya orang Jawa. Tapi ada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, ada jadi unta Nabi Allah Nuh alaihi Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasalam, yang itu hukum berjual. Hukum asalnya min dzakari wa untha, ada laki-laki, ada perempuan, untuk bisa berkembang. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu, waja'alnakum, dan kami jadikan kalian itu syu'uban wa qabaila, berbagai bangsa, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Ada Arab, ada Eropa, ada Afrika, ada Asia. Arab sendiri berbagai bangsa dan satu bangsa sendiri berbagai macam kabilah. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW itu ada Quraisy, ada ini, ada itu. Tujuannya apa? Untuk bisa berlangsung kehidupan. Lita'arofu, kalian itu saling kenal mengenal. Kalian itu saling kenal mengenal. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, dijadikan manusia itu berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, beragam, beda warna kulit, beda bahasa, beda postur tubuh, jadi beda, jadi kedudukan, beda ini, beda itu, beda bangsa, beda kabilah, semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada nilainya hanya satu, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian di hadapanku, di hadapan Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Jadi innallaha alimul khabir. Makanya kalau kita melihat kondisi Nusantara yang semacam ini, kita katakan ini adalah sunnatullah yang memang berjalan di muka bumi. Ini adalah memang sunnatullah, hukum Allah yang berjalan di muka bumi, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, dan yang lainnya. Bagaimana kita mensikapi hukum asal pada zaman sekalian? Perbedaan semacam ini sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia di zaman Rasulullah itu sudah beragam, bermacam-macam. Ada orang Arab, ada non-Arab. Jadi orang Arab itu ada yang kabilah ini, ada kabilah itu. Satu kota Mekah sendiri ada Bani Hashim, ada Bani Mahzum, ada Bani Asad, ada Bani Qahtan, ada Bani Taim, ada kabilah-kabilah yang lain. Di kota Madinah ada, jadi suku Aus, ada suku Khazraj. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah mengelompokkan kaum muslimin menjadi dua. Apa itu? Muhajirin dan Ansar. Sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar rama taubah. Sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, minal muhajirina wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin, dari kalangan orang-orang ansar. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada keragaman. Sudah ada perbedaan. Keragaman didasarkan pada daerah. Ini orang Mekah, ini orang Madinah. Ini orang Taif, ini orang Jeddah. Gitu ya. Keragaman didasarkan kepada suku. Ini Bani Hashim, ini Bani Mahzum, ini suku Aus, ini suku Khazraj. Jadi ini suku ini suku itu. Keragaman dibedakan juga di zaman itu oleh amal perbuatan. Orang-orang yang hijrah di kota Mekah, kota Madinah disebut kelompok muhajirin. Orang-orang yang menolong kaum muslimin di kota Madinah, jadi disebut sebagai orang-orang ansar. Bahkan kehidupan, cara hidup pun menjadikan mereka itu berbeda. Ada orang-orang Arab, ada orang-orang Arab yang mereka tinggal di kampung-kampung, ada orang-orang Arabi yang mereka tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, yang gak punya rumah, kemah dari satu ke satu. Jadi keragaman itu sudah ada di zaman Rasulullah dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya itu wajar-wajar saja. Boleh-boleh aja, gak ada masalah, asalkan tidak sampai pada titik apa? Ta'assub, fanatik. Jadi benar salah sepenting kelompokku. Pokoknya kelompokku maka tak bilo, maka itu salah. Sampai pun pengelompokan itu syar'i. Masih ingat peristiwa Bani Mustalik? Tatkala Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustalik, di situ ada sahabat Ansar, di situ ada sahabat muhajirin. Pulang dari perang itu capek, lelah, penat, dan segala macam. Di tengah perjalanan mereka ingin untuk ngambil bekal air. Jadi salah satu dari kalangan muhajirin utusan mengambil bekal air di sebuah sumur. Salah satu dari sahabat Ansar itu utusan, jadi diwakil lah gitu, bukan utusan, ingin mengambil air di sumur. Kelompok, jadi orang sahabat dari kalangan muhajirin ini inginnya itu bercanda, bercanda dengan sahabat Ansar untuk melepaskan penat. Jadi akhirnya dengan canda sahabat muhajirin tadi itu menepuk pantat salah satu sahabat Ansar yang ada di sumur tadi. Bagi orang Madinah, nepuk pantat itu penghinaan, dan adat itu tidak ditemukan di kalangan orang Mekah. Beda adat itu kan, beda daerah, beda adat kan, kadang-kadang berbeda apa? Berbeda arah, berbeda sikap. Ada orang itu di hadapan orang lain kumpul bareng ini ngentut, nyantai aja. Karena mungkin kampungnya semacam itu, Tapi ada daerah lain perbuatan itu sangat aib sekali. Ada orang mungkin meludah di depan orang lain, itu biasa. Tapi ada kabilah, kelompok tertentu, kampung tertentu, kalau meludah depan orang ini itu penghinaan. Yang itu penghinaan. Itu biasa terjadi. Makanya tatkala sahabat Muhajirin yang menganggap bahwasanya nempuk pantat, nempuk apa itu adalah guyonan biasa, dianggap sebagai satu penghinaan oleh sahabat Ansor. Dia teriak, ya Al Ansor, wahai para sahabat Ansor, aku ini dihinakan. Sahabat Ansor berdatangan tanpa tahu, ingat nuansa-nuansa selesai perang. Jadi hawa itu saya panas, hawa itu saya terasa panas. Jadi perasaan barusan selesai perang itu masih ada di hati. Sehingga begitu ada salah satu dari mereka teriak, wahai para sahabat Ansor, tolong aku dihinakan. Tanpa mikir panjang lebar, mereka serentak bangkit untuk menghajar sahabat Muhajirin itu. Melihat ada sahabat Ansor teriak, apa itu bangkit untuk menghajar dia. Sahabat Muhajirin gantian, ya Al Muhajirin, wahai teman-teman Muhajirin, sini loh, aku mau dibantai dan aku mau dihajar. Sahabat Muhajirin bangkit. Ingat, kenapa usai peristiwa itu terjadi? Barusan selesai perang, jadi psikologis mereka itu usai panas, masih siap untuk perang. Begitu mereka berhadapan, tanpa cek dan dicek peristiwanya kayak apa, hampir terjadi perkelahian. Rasulullah SAW segera datang. Rasulullah SAW segera datang dan kemudian beliau mengatakan, Abidah wal jahiliyah wa ana baina alhurikum, apakah kalian masih mau menyeru dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyah, seruan kabilah, seruan kelompok, padahal saya ada di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan-seruan semacam itu, karena seruan-seruan itu adalah seruan-seruan yang busuk, seruan-seruan yang sangat berbau. Perhatikan hadis ini bersama sekalian. Jadi asal kebinekaan, asal keragaman itu wajar. Tapi tatkala menumbuhkan apa? Ta'assub, menumbuhkan kabilah, bela kelompoknya karena dia kelompoknya, bukan karena kebenaran. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa inna muntina, tinggalkan karena itu adalah seruan yang sangat busuk. Jadi ini poin pertama yang harus dipahami dalam titik masalah kita ini. Jadi gak perlu dipermasalahkan. Oleh karena itu bersama sekalian, keragaman ini biarkan aja, gak perlu dipermasalahkan. Jadi itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Kalau antum misalkan ya, jadi ngumpul di sebuah daerah, kemudian orang Jawa bikin komunitas Jawa gitu ya, yang orang mana, Sumatera bikin alumni kan, komunitas Sumatera, yang pedagang bikin paguyuban pedagang, yang apa itu kaki lima bikin kelompok kaki lima, boleh apa enggak kelompok, hukum asalnya enggak ada masalah selagi apa tidak menimbulkan ta'assub, selagi tidak menimbulkan fanatik. Kalau memang itu hanya kelompok, kenapa? Karena memang fitrah manusia tercipta yang cocok iku mesti jadi akrab. Jadi al-junud, jadi an-nufus kal-junud di mujannadah, kata Rasulullah. Jiwa manusia itu kayak pasukan perang. Jadi ayyuha i'talafa yattafaqa i'talaf. Kalau memang cocok, itu akrab. Kalau memang gak cocok, itu gak akrab. Dan biasanya keakraban itu ya karena satu profesi, satu kantor, satu kampung, satu kabilah, satu keluarga, satu alumni, satu alma mater, ya pokoknya yang satu-satu itu menjadikan kelompok. Dan selagi itu tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan ta'assub, maka gak ada masalah. Itu hukum asal dari keragaman yang ada. Tapi ada satu titik masalah yang perlu untuk sedikit kita perpanjang. Dan ini sebenarnya yang saya inginkan dengan kajian kita kali ini, yaitu keragaman di dalam agama. Kita hidup di satu negeri yang agama yang resmi ada berapa sekarang? Tetap 5 ya? 6 ya sekarang? Sama apa? Konghucu. Jadi sekarang agama resminya 6. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Sekarang agama resminya 6. durung yang gak resmi. Ini durung yang gak resmi. Maksudnya penganut agama lain yang tinggal di Indonesia mengamalkan amal ajaran mereka, padahal agama itu gak resmi ada di Indonesia. Kayak orang Jepang tinggal di sini gitu ya. Kira-kira agamanya apa? Masa aku meninggalkan agama Sintonya? Kan gak mungkin. Jadi kayak orang ini ada orang negeri-negeri lain yang mungkin ini tinggal di sini tetap dengan agamanya, tapi gak resmi agama itu diakui di Nusantara. Di dalam satu agama sendiri, subhanallah, ragamnya itu sangat amat beragam. Baik keberagaman sifatnya itu hanya organisatoris, sampai pun keberagaman itu sifatnya adalah manhajiah, maupun kadang-kadang keragaman itu sifatnya hanya yang lain. Terlalu amat sangat banyak ragamnya untuk negeri kita. Jadi kan saya katakan hanya ada satu masalah yang perlu diperhatikan dalam tinjauan syar'i. Setelah keragaman yang lain itu biarkan, yaitu keragaman dan kebinekaan di dalam masalah agama, yang secara umum saya bagi menjadi dua. Keragaman antar agama, bagaimana kita mensikapi saudara-saudara kita sesama manusia yang beda agama, sesama warga negara Indonesia yang beda agama. Yang kedua, kebinekaan, keragaman di dalam agama Islam itu sendiri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yaitu bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita itu berhubungan dengan para penganut agama yang lainnya. Jadi para penganut agama yang lainnya, satu hal yang kita yakini dengan pasti dan kita tidak ragu-ragu insya Allah bahwasanya satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Rabbuna jalla wa ala bifirman innad dina 'indallahi al-Islam. Semuanya agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama yang Allah terima di sisinya adalah Islam. Dalam Ali Imran 85 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah agama itu tidak akan diterima darinya, dan nanti dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini itu bersama Abu Bakar Siddiq. Riwayat ini berbagai model ceritanya, tapi intinya satu. Jadi hadis yang saya sebutkan di situ itu saya pilih hadis yang pendek dan makalahnya ratu. Suatu hari cerita lengkapnya itu, suatu hari Rasulullah itu bersama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar. Tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa dua lembar kitab Taurat. Dan ingat, Umar itu termasuk di antara para sahabat yang bisa baca. Tidak semua sahabat bisa baca. Rata-rata sahabat itu malah tidak bisa baca, karena manusia di zaman itu adalah ummatun ummiyah, umat yang rata-rata itu baca gak bisa baca, gak bisa tulis. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Nah, Umar termasuk yang bisa baca. Suatu ketika Umar itu datang bertemu dengan Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar. Dia itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah dua lembar kitab Taurat. Ini itu dua lembar, yakni kitab Taurat." Rasulullah SAW gak komentari, toh dia itu hanya mengatakan ini dua lembar kitab Taurat. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Abu Bakar kaum Bakar. Umar kemudian membaca dua lembar kitab Taurat tersebut di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar dengan perasaan bangga, perasaan takjub, perasaan senang. Itu kan kelihatan. dari sisi riwayat wajah dan yang lainnya. Dan melihat hadis ini, Umar mengatakan kepada Rasulullah, inna nasma'u ahaditha min Yahud tu'jibuna afatara anak dubabakwa. Ya Rasulullah, kami mendengar satu cerita berita dari beritanya orang-orang Yahudi itu baik, senang, menyenangkan. Boleh ya Rasulullah kami tulis? Jadi itu ceritanya. Selengkap pokoknya Rasulullah, jadi Umar itu takjub, senang dengan salah satu ajaran apa orang-orang Yahudi. Entah kisahnya itu beliau mendengar ataukah kisahnya beliau itu membacakan lembar kitab Taurat. Yang penting ceritanya semacam itu. Yang penting ceritanya semacam itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi Umar tatkala membacakan itu, berubahlah wajah Rasulullah yang asalnya teduh, asalnya anteng, menjadi wajah yang kelihatan marah. Menjadi wajah yang kelihatan marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kelihatan marah, Umar yang serius membaca Taurat tadi, beliau tidak perhatian kepada wajahnya Rasulullah. Yang perhatian adalah Abu Bakar. Yang perhatian adalah Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, "Yani wailaka ya Umar, celaka engkau wahai Umar, tidakkah engkau melihat perubahan wajahnya Rasulullah?" Umar dengar. Begitu dengar melihat Rasulullah itu wajahnya sedang marah, maka Umar langsung ingin meredakan marahnya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Ini ya Allah, yani saya ridha Allah sebagai agama, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Mendengar ucapannya Umar yang merasa salah dengan perbuatannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Am tahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wan nasara? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah." Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibah. Kamu itu sedang ngawur apa wahai Umar? Kamu itu sedang ngawur apa sekarang ini? Islam ini saya bawa dalam keadaan putih bersih. Demi Allah, kata Rasulullah dan sebagai riwayat yang lain, seandainya Nabi Musa tatkala ini masih hidup, maka dia tidak punya hak kecuali harus menjadi pengikutku. Dalam sebuah riwayat yang ada, Rasulullah mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan, yani fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltu." Seandainya saat ini Nabi Allah Musa masih hidup, lalu kalian mengikuti beliau dan kalian tinggalkan aku, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang tersesat. Jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat Nabi sebelumnya terhapus. Dan agama satu-satunya yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Saat itu orang yang masih berpegang dengan ajaran Taurat dan Injil dan tidak mau muslim, tidak mau beriman dengan ajarannya Rasulullah SAW, sudah bukan lagi orang kafir, sudah bukan lagi orang muslim. Tapi mereka adalah orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru. Terusannya, min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah ada orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi di zaman itu orang-orang ahlul kitab sekalipun sudah Allah sebutkan sebagai orang kafir. Dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Tunggu telah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga unsur ketuhanan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu tatkala orang-orang kafir setelah mereka itu bingung bagaimana cara jadi untuk menahan lajunya dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditahan dengan keras, enggak bisa, semua cara mereka lakukan enggak bisa, akhirnya mereka melakukan lobby toleransi dengan cara mereka mendatangi Muhammad. "Gini aja lah Muhammad, daripada kita itu gegeran terus, kita itu kan satu kabilah, satu bangsa, satu keluarga, yuk ben keton akur gitu, yuk wis gitu wis gak apa-apa lah. Sekarang agama di kota Mekah ini ada dua, agama kami sama agamamu. Ben kelihatan akur, kami akan mengikuti ajaran agamamu satu hari, tapi gantian besok kamu mengikuti ajaran agama kami. Sekarang kami nyembah Tuhanmu, tapi besok kamu juga nyembah Tuhan kami. Mau api ben akur, jos ben akur, kelihatan bagus gitu, adem ayem akur gitu. Tatkala mereka ngomong begitu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'bud. Allah tutup ayat ini dengan lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, kalian tidak, saya tidak akan pernah mau menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan bisa menyembah apa yang aku sembah. Untukku, untuk kami, agama kami, untuk kalian, agama kalian. Kenapa? Ibadah itu baru dinamakan ibadah kalau masuk ke dalam hati. Kalau sekedar polesan luar, itu belum ibadah. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi apa ya? Casing. Casingnya wapi. Jerone abal-abal. Baru-baruan. Ini. Itu tuh masih casing kalau cuma luarnya. Makanya orang-orang yang menampakkan Islam tapi dalamnya enggak muslim itu kan orang munafik, kata Rasulullah. Bahkan mereka itu fitr bil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling rendah, di kelak neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena mereka hanya Islam luarnya tanpa masuk ke dalam hati. Ibadah itu baru dinamakan ibadah yang sebenarnya kalau masuk ke dalam hati. Dan itu enggak mungkin. Mosok toh saiki mereka nyembah Allah, sesuk nyembah berhala. Itu kan enggak mungkin. Mustahil, karena itu tidak mungkin untuk bertemu. Makanya Allah mengatakan la abudu ma abud wa la antum abiduna ma abud. Jangan sampai di antara kita berpikir, apa sih susahnya saiki salat kafe di masjid, sesuk di gereja kafe, kan iso toh Ustaz. Itu polesan luar, tapi yang dinamakan dengan ibadah, karena ibadah itu sesuatu yang masuk ke dalam hati. Ta'abud, benar-benar masuk ke dalam hati, dari hati nurani yang paling, yang paling dalam. Makanya Allah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Dan ini konsekuensi awal. Dan ini patokan agama kita, patokan kita dalam beragama, patokan kita dalam beragama, bahwasanya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Berangkat dari keyakinan yang paten ini, berangkat dari keyakinan yang tegas ini, berangkat dari keyakinan yang tidak mungkin diragukan ini, maka ada banyak hal yang perlu difahami. Yang pertama, tidak boleh beribadah dengan ibadah mereka. Makanya Rasulullah tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin, membenci ajaran kekufuran dan membenci orang kafir karena agamanya. Membenci agamanya, bukan membenci orangnya. Membenci agama kafir, agamanya. Sebagaimana ayat-ayat yang ada di situ, ini Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Mujadilah ayat 22, "Qul la tajidu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Kalian tidak akan mendapatkan, engkau tidak akan mendapatkan sebuah kaum yang mereka beriman dengan Allah dan hari akhir, yang mereka itu berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan itulah sikapnya Nabi Allah Ibrahim AS sampai pun kepada orang tuanya sendiri, yang dia itu kafir dengan agama kekufurannya dan kaumnya. Nabi Allah Ibrahim mengatakan sebagaimana Allah ceritakan, inna bura'a'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawat wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah, dalam Al-Mumtahanah ayat 4. Baik, ya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian, dari kalian dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari, kami kufur dengan kalian, kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata permusuhan antara kami dengan kalian. Jadi sampai kalian itu mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini fitrah. Perasaan semacam ini pun terdapat dalam diri orang non muslim pada kita. Bukan Allah berfirman, "Wala tarḍa 'ankal yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi ini itu fitrah manusia. Orang yang dalam satu agama, dia itu akan benci dengan agama lain. Fitrah. Kita kaum muslimin akan menyatakan agama lain sesat. agama dan agama yang bukan muslim itu kafir, sesat, salah, masuk neraka. Sebagaimana mereka juga mengatakan yang sama kepada, enggak akan ridho kepada kaum muslimin, dan itu tidak mungkin ditutupi karena itu merasuk dalam hati. Allah sendiri menegaskan, Allah yang tahu hati nurani manusia, Allah yang tahu isi nasanubari manusia, mengatakan yani walan tardha anta al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasrani sampai mereka itu, yani sampai kalian itu mengikuti ajaran mereka. Di antara konsekuensi yang ini adalah kita jangan menyerupai hal-hal yang menyerupakan ciri khas mereka, pakaian, tata cara dan macam-macam. Yani dan itu yang istilahkan oleh para ulama dengan tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumi fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk kaum tersebut dalam ciri-ciri khas orang kafir. Jangan berpakaian dengan gaya pakaiannya ciri khas orang kafir. Jangan yani bergaya kayak gaya ciri khasnya orang kafir dan macam-macam yang lain. Baik, dalam tidak boleh juga membantu orang-orang kafir dalam urusan agama mereka. Tonggo Natalan dibantu gawe terong. Ono tonggo gitu ya, acara apa? Jadi acara ngaben, ngerti ngaben? Pembakaran mayat agama Hindu itu loh, dibantu delekno kayu bakar. Atau dibantu carikan bensin, apa-apa. Tanya tidak bisa. Karena itu berarti kita mengakui ajaran mereka. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau dosa dan permusuhan aja enggak boleh, apalagi apa? Kesyirikan dan kekufuran. Apalagi kesyirikan dan kekufuran. Jangan menyenangi tayangan-tayangan kufur, tayangan-tayangan syirik. Contoh, tayangan Mahabharata. Tayangan apa yang itu jelas-jelas tayangan syirik, jelas-jelas tayangan bukan sekedar tayangan bid'ah Allah, tapi tayangan kesyirikan. Kita sedang nonton Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, aku kurang ngerti dalam nonton-nonton, tapi pernah lihat sekali pada waktu di rumah sakit. Pada waktu rumah sakit di ruang tunggu ono TV kok anak-anak ngerti ikut Siwa bi Siwa, nggak ngerti anak-anak itu pun ngerti ini. Aku Siwa, aku ini yang mesti anak-anak itu. Oh ini tahu film Mahabharata itu pikiran anak yang sedang tena. Film-film kesyirikan, film-film kesyirikan, film-film kekufuran. Terutama hari-hari Natal, film-film Natal, tayangan-tayangan semacam itu. Karena itu menunjukkan bahwasanya kita ridho, ada nilai ridho dengan agama mereka dan berbagai konsekuensi yang lainnya. Salah satunya adalah yang sedang tenar hari-hari ini, haram dan haram memilih dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Sebagaimana Al-Maidah ayat 51 sampai 57. Kali 51 toh. Ini 51 sampai 57. Entah mau diartikan apa makna aulia dalam ayat itu. Kita enggak peduli. Aulia itu jamak dari wali. Dan wali itu mempunyai arti yang sangat banyak, bisa jadi teman setia, bisa jadi pendamping, bisa jadi penolong, bisa jadi pembantu, bisa jadi sahabat dekat, bisa jadi pemimpin, bisa jadi yang lain yang semakna dengan itu, yang semakna dengan itu. Dan itu perkara yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Heran pokoknya negeri ini, perkara-perkara yang para ulama itu jelas tegas mengatakan keharamannya, sampai negeri ini jadi kabur. Entah siapa yang mengaburkan. Perkara itu adalah perkara yang amat sangat jelas sekali, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi tidak ada jadi keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan berbagai macam yang lain. Jadi macam yang lainnya. Yang semuanya adalah pecahan konsekuensi dari keyakinan kita bahwasanya hanyalah Islam agama yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Adapun kalau kita bermuamalah berangkat dari keyakinan kita yang semacam tadi, kalau kita itu bermuamalah dengan orang-orang kafir yang muamalah itu tidak ada kaitannya dengan agama, maka tafadhol, silahkan, selagi mereka bukan orang-orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin. Berarti kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mumtahanah 89, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimin. Ayat ini amat sangat jelas sekali. Berarti kan firman-Nya, la yanhaakumullah, Allah tidak pernah melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dalam agama. Mereka tidak bermusuhan dengan kalian. Permusuhan ini dalam masalah agama, bukan permusuhan karena yang lain. Orang Islam dengan orang Islam kadang-kadang tengkar loh. Tapi masalah tongkuan, masalah penggawean, masalah opolah gitu namanya manusia. Jadi antara manusia dengan manusia, kadang-kadang antara seorang muslim dengan orang kafir itu pun bermasalah. Tapi bukan masalah agama, karena tetanggaan, gara-gara opolah muruk, sehingga jadi masalah. Yang dijadikan oleh Allah masalah ini adalah lam yuqatilukum fid-din, orang-orang yang orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Apa yang tidak Allah larang? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian tidak terlarang untuk berbuat baik dengan mereka, dan Allah tidak melarang yakni untuk berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian terhadap orang-orang kafir dari siapa? Anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum. Terhadap orang-orang kafir yang mereka itu memerangi kalian dalam masalah agama dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Wallahu ala akhrajikum, dan mereka saling bantu-membantu untuk mengusir kalian. Jangan kalian itu antawallahum, jangan sampai menjadikan mereka sebagai kawan. Wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini membagi orang kafir jadi dua. Yang pertama, orang kafir yang sedang memerangi kita. Yang kedua, orang kafir yang tidak memerangi kita. Sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Abbas dalam surat ini, dalam ayat ini. Orang kafir yang sedang memerangi kita adalah orang-orang kafir harbi, yang mereka tegas Allah menyebutkan dalam firman-Nya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan dalam firman-Nya, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dalam An-Nisa 89. Ini dalam ini An-Nisa nomor 89. Bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukan mereka. Siapa ini? Kafir harbi. Adapun kafir-kafir yang lain yang mereka itu tidak sedang terjadi perang dengan kita, ini maka itu adalah orang-orang kafir yang dalam urusan dunia tidak apa-apa. Jadi untuk kita itu berbuat baik dan saling menghormati antara kita dengan mereka. Karena hubungan antara kita dengan orang-orang kafir itu cuma ini aja patokannya, meskipun nanti kalau diperinci jadi beragam. Contoh, apa hukumnya mencintai orang kafir tapi karena bukan karena urusan agama? Mencintai, menyenangi orang kafir bukan karena agamanya. Hukumnya boleh, gak ada masalah. Apa contohnya? Punya adik kafir, tapi ya namanya adik, rasa cinta itu masih ada. Karena dia adik, bukan karena dia apa? Bukan karena dia orang kafir. Contoh yang paling gampang itu kalau ada orang laki-laki muslim punya istri wanita kafir ahli kitab. Cara hukum fikih kan boleh. Cara hukum fikih kan boleh, meskipun saya tidak pernah menganjurkan dan saya lebih cenderung untuk melarang kalau hari-hari. Tapi cara hukum fikih boleh. Kalau ada orang mencintai istrinya yang kafir, boleh apa enggak? Ya boleh, namanya istrinya masih enggak dicintai. Jadi, boleh, tapi karena dia sebagai seorang istri, bukan sebagai dan yang lainnya. Hidup tentrem, ayem, gitu ya, bersahabat dengan orang kafir karena hubungan kerja. Ya punya anak buah atau punya bapak buah gitu, yang kafir. Punya bawahan atau punya atasan gitu yang kafir. Kemudian kita sering berhubungan, ya normal kayak layaknya di kantor atau di yang lain. Enggak ada masalah. Punya tetangga kafir juga enggak ada masalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah punya tetangga orang Yahudi dan Rasulullah akrab dengan anaknya. Sebagaimana dalam Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya tetangga Yahudi. Anaknya Rasulullah, anaknya orang Yahudi ini sering main ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akrab. Beberapa hari, suatu hari anaknya enggak ada. Dikirain sibuk aja. Karena beberapa hari kok enggak nongol-nongol. Ditanya oleh Rasulullah kepada teman-temannya, kepada para sahabat, anak Yahudi ini mana ya? Kok enggak pernah nongol? Sakit ya Rasulullah, sakit parah. Akhirnya Rasulullah datang ke rumahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Jadi kemudian beliau melihat anak itu sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ulam aslim." Nah, sampaiin ibu-ibu mulu Islam. Itu kalau bahasa kita. Ya ulam aslim. Nah, sampaiin ibu-ibu mulu Islam. Anak ini memandang tajam bapaknya. Bapaknya ada di situ. Seakan-akan minta izin kepada bapaknya. Bapaknya kemudian mengatakan, "Wahai anakku, Aki Abul Qasim. Wahai anakku, taati turuti kemauannya Abul Qasim." Abul Qasim itu siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sekalian. Orang Arab. Orang Arab, adat istiadatnya orang Arab. Kalau manggil teman sejawat itu manggil nama. Tapi kalau manggil orang yang levelnya di atas, gitu ya, entah di atas karena jabatan, entah di atas karena hubungan keluarga, entah di atas karena umur atau apa, pokoknya orang yang dihormati itu pakainya kunyah. Kunyah beda dengan kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu adat kita nek manggil teman sejawat nama, ngerti tak? Dul, nggak apa-apa nama. Tapi kalau manggil orang yang di atas kita itu pakai gelar lakop. Kang, padi, paman, bule, gitu. Itu adat kita. Lah, adat lakop ini itu nggak ada di Arab. Adat mereka itu bukan lakop tapi kunyah. Makanya mereka itu manggil kakak, namanya. Ini manggil kakak namanya. Manggil apapun itu nama, semuanya nama. Tapi kalau manggil orang yang di atasnya yang lebih tua, ini itu manggilnya pakai kunyah. Manggilnya pakai kunyah. Itu adat mereka. Makanya kalau kita perhatikan di kitab-kitab para ulama, di kitab-kitab para ulama tentang hubungan suami istri, itu sering ada kata-kata dianjurkan bagi seorang istri untuk manggil kepada suaminya dengan ya aba fulan. Pakai kunyah. Kenapa? Karena itu dalam adat mereka. Apa? Apa? Itu dalam adat mereka penghormatan. Kalau di negeri kita mereka nggak ada panggil pak, ini pi, ini pak apa atau apa, nggak ada istilah mereka. Mereka itu mungkin manggil nama, mungkin manggil kunyah. Kalau kepada orang yang lebih tinggi derajatnya itu manggilnya kunyah. Itu adat mereka. Oleh karena itu para ulama rata-rata itu mensunnahkan kunyah. Kenapa? Ya karena adat mereka memang semacam itu. Di negeri kita bisa jadi berbeda karena adat kita yang berbeda. Keluar sedikit dari masalah hukum ini kepada masalah kunyah tadi. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, Rasulullah itu membolehkan orang lain bernama dengan nama beliau. Tapi tidak membolehkan orang lain berkunyah dengan kunyah beliau. Tasammu bismi wa la taqtanu bikunyati. Kalian itu bernamalah dengan namaku silakan, tapi kalau berkunyah jangan dengan kunyahku. Kenapa? Salah satu di antara rahasianya kenapa? Kalau ada orang di tengah jalan, kemudian ada Rasulullah lewat-lewat dia jalan-jalan, ada orang teriak manggil ya Muhammad. Itu Rasulullah enggak akan noleh karena enggak mungkin manggil beliau. Enggak mungkin ada orang lain manggil yakni ya Muhammad karena beliau kedudukannya tinggi. Jadi mesti itu manggil Muhammad, Leo Muhammad Sopon, Muhammad Leo. Tapi kalau sudah manggil ya Abul Qasim, itu perasaan beliau aku apa orang? Noleh ternyata, oh buatan jenengan ya Rasulullah Abul Qasim fulan. Jadi itu ada sedikit pengurangan derajat kenabian. Makanya Rasulullah SAW melarang itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kan ada khilaf di kalangan para ulama. Setelah Rasulullah meninggal dunia, berkunyah dengan Abu Qasim itu boleh apa? Apa tidak? Itu kan ada khilaf yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Orang tua kafir. Orang tua kafir itu ngomong sama anaknya, ya bunayya atik Abul Qasim, wahai anakku taatilah Abul Qasim. Saya ingin komentari titik ini, bahwasanya tatkala orang Yahudi itu manggil Rasulullah itu bukan atik Muhammad, tapi atik Abul Qasim, itu berarti hubungan pertetanggaan ini baik. Berarti hubungan pertetanggaan antara Rasulullah dengan orang Yahudi ini baik, sehingga orang Yahudi itu manggilnya ke Rasulullah itu enggak yang Muhammad tapi Abul Qasim. Gini, taatilah Pakdimu. Itu sapa lah. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang untuk pengagungan, untuk penghormatan. Gini, akhirnya anak itu mengucapkan syahadat. Setelah mengucapkan syahadat, persis setelah mengucapkan kalimat syahadat, anak itu meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan ini dari api neraka. Pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu menunjukkan kepada kita bagaimana jadi dalam masalah duniawi. Hubungan dagang juga biasa Rasulullah SAW. Saling memberi hadiah itu juga biasa Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, asalkan tidak menumbuhkan cinta agama. Rasulullah menerima hadiah dari orang kafir, dan Rasulullah pun pernah memberikan kepada orang-orang, jadi orang-orang kafir, terutama untuk melunakkan hati mereka. Jadi terutama kalau untuk melunakkan jadi hati mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berkaitan dengan masalah ini. Ini tidak kita panjang lebar. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang perbedaan dan keragaman di dalam satu agama, sesama muslim. Para jemaah sekalian, bukannya Allah tidak mampu menjadikan manusia ini satu, tapi memang sunnatullah Allah menjadikan manusia ini berbeda, sampai pun sama muslim. Yang kadang-kadang yang rata-rata itu berangkat dari perbedaan ilmu, perbedaan cara pandang, perbedaan cara berpikir. Yang perbedaan itu banyak karena sebabnya banyak. Bisa dilatar belakangi karena perbedaan latar belakang, dilatar belakangi oleh perbedaan pendidikan, dilatar belakangi oleh perbedaan keluarga, dilatar belakangi oleh perbedaan tipe, dilatar belakangi oleh perbedaan gawan bayi, dan macam-macam. Allah sendiri mengatakan, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, Allah akan menjadikan manusia ini satu. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Karena perbedaan dari sisi aslinya itu adalah rahmat, kalau tidak sampai pada titik-titik yang membahayakan. Perbedaan itu pun sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat peristiwa perang Badar? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 yang lainnya. Tatkala mereka tertawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat utamanya, Abu Bakar dan Umar, untuk bermusyawarah. Rasulullah ngomong sama Abu Bakar, diapain ya orang-orang ini ya? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu keluarga kita sendiri ya Rasulullah. Mereka itu saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Sudahlah ya Rasulullah, ampunilah mereka dengan cara membayar tebusan, karena kita sedang butuh dana. Ini, kita sedang butuh dana, biar kita itu mendapatkan harta dari mereka dan mereka bebas, atau kalau ada yang gak punya duit, suruh untuk mengajari anak-anak kaum muslimin baca tulis. Jadi kalau mereka bebas. Oh begitu pendapatnya. Iya, Rasulullah. Teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, ingat ya, keluarga kita ini. Kan di antara yang tertangkap pada waktu itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sendiri. Di antara yang tertangkap pada waktu itu adalah mantan menantunya Rasulullah, Al-As bin Abil As, istrinya Zainab, suaminya Zainab binti Rasulullah. Dan di antara mereka banyak yang kerabatnya Rasulullah sendiri, yang masih kerabat Rasulullah SAW, dan masih banyak yang kerabatnya Abu Bakar, kerabatnya para sahabat, kerabatnya para sahabat Muhajirin. Berpikirnya Abu Bakar, mereka atau keluarga kita sendiri, gak ada salahnya dimaafkan, barangkali mereka dapat hidayah belakangan, macam-macam lah cara berpikir Abu Bakar. Lalu Rasulullah menoleh sama Umar. Lalu kamu Umar, pendapatmu gimana? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mereka telah memusuhi kita, mereka telah memerangi kita, mereka telah mengusir kita. Bunuh aja ya Rasulullah, bunuh aja. Teh, perbedaan pendapat ini dua-duanya benar. Benar tak? Mereka keluarga benar, mereka kerabat benar, mereka teman-teman sendiri benar. Tapi mereka memusuhi juga benar, mereka memerangi juga benar, mereka mengusir juga benar. Jadi alasan dua-duanya benar, hanya perbedaan karakter yang memenangkan cara pandang. Abu Bakar yang memang dari asalnya lembut, memenangkan cara pandang kelembutan. Umar yang memang dari asalnya tegas dan keras, memenangkan cara pandang kekerasan. Sehingga akhirnya hasilnya pun berbeda. Hasilnya pun berbeda. Rasulullah SAW yang memang cenderung pada kelembutan, beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan itu wajar. Perbedaan semacam itu wajar. Ada. Sampai pun itu Abu Bakar, sampai pun itu Umar. Dan yang paling nampak adalah apa yang saya tuliskan di situ. Peristiwa selepas perang Ahzab. Perang Khandaq, perang Ahzab. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Ahzab, pasukannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, karena perang Ahzab itu terjadi pada tahun 5. Sedangkan Abu Sufyan meninggal dunia. Masuk Islam pada tahun 8. Pada waktu Fathu Makkah. Ini sehingga pada waktu perang Ahzab itu beliau masih kafir. Tatkala itu di bawah pimpinan Abu Sufyan, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan mereka dengan pasukan. Pasukan apa yang Allah kirim untuk memporak-porandakan kekuatan? Yani pasukan multinasional Arab. Pasukan? Pasukan angin, bukan pasukan api. Pasukan api kan kemarin di sana. Ini pasukan angin. Jadi itu perang yang paling mencekam. Bagaimana? Karena semua orang Arab itu bersatu padu untuk meluluh lantakan kota Madinah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, apa yang kita lakukan? Perang terbuka, kita song-song mereka di luar. Enggak mungkin. Kekuatan kita terlalu kecil. Itu namanya perang, enggak nekat. Yang namanya perang itu perhitungan, enggak nekat. Jadi enggak ini apa ya? Gak nekat maju. Atau kita hadang mereka di dalam kota. Tapi kalau dihadang di dalam kota, kalau kekuatan mereka terlalu banyak, ya hancur kota Madinah. Tatkala itu Utsman mengatakan, ya Rasulullah, dahulu kami orang-orang Persia, kami orang-orang Persia kalau menghadapi pasukan yang tidak mungkin terkalahkan, yang banyak, yang kami pasti kalah, maka kami membuat batas supaya mereka gak bisa ke kita. Apa itu? Parit. Paritnya itu lebar, itu kalau kuda lompat itu gak bisa. Dan dalam, kalau kuda itu nekat masuk, gak bisa naik. Ingat, kendaraan perang tercanggih zaman itu kuda. Orang menang helikopter, orang menang pesawat, orang menang rudal. Jadi kalau dijangkau dengan panah, gak bisa. Kalau kuda nekat lompat, dia akan jatuh. Kalau sudah jatuh di dalam, dia gak akan bisa naik. Jadi kira-kira berapa? Kuda perang loh ini. Ini kuda perang, kuda pacu yang canggih itu. Itu berarti lebar dalam. Ini lebar dan dalam. Karena saking khawatirnya Rasulullah menghadapi perang Ahzab. Sudah gitu dasar orang Yahudi. dalam kondisi yang genting semacam itu mereka mengingkari perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang-orang Bani Qurayzah. Singkat cerita, Allah memporak-porandakan kekuatan orang kafir pimpinan Abu Sufyan dengan pasukan angin. Rasulullah SAW pagi hari sudah tenang karena perang sudah usai. Tapi Allah Rasulullah ditegur oleh Malaikat Jibril, "Muhammad, apakah engkau akan menyarungkan pedang padahal para malaikat belum menyarungkan pedang? Pergilah ke Bani Qurayzah karena mereka telah menyelisihi perjanjian damai." Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabat. Pada waktu mengumpulkan para sahabat, Rasulullah SAW berpesan, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Qurayzah. La yusalliyanna ahadun dan bagaimana yang lain ahadukumul asra illa fi Bani Qurayzah. Jangan ada yang sholat asar. Pesan saya, pergilah kalian ke Bani Qurayzah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Qurayzah." Ini pesan panglima perang, pesannya Rasulullah, satu kata. Pesannya sangat jelas didengar secara langsung oleh siapa? Semua sahabat yang ikut perang. Enggak lewat perantara, enggak lewat berita, enggak ngomong Rasulullah pesan gini-gini loh, enggak. Semua dengar langsung bagaimana Rasulullah ngomong, bagaimana kondisi suasana saat itu. Jadi orang yang tahu kondisi dengan orang di luar kondisi di luar lapangan itu kan beda. Mereka semuanya tahu. Jadi kondisi saat itu mereka semua mengerti. Jadi permasalahan saat itu mengerti latar belakangnya. Ucapan Rasulullah kalau ngomong itu mimiknya, mimik gaya ngomongnya itu jelas sama dan mereka mendengar kalimat yang sama. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Qurayzah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Qurayzah. Berangkatlah mereka. Kebetulan Umar Rasulullah di belakang. Biasanya Umar Rasulullah berangkat di belakang. Rasulullah di belakang. Mereka berangkat. Di tengah jalan ketemu waktu asar. Di tengah jalan ketemu waktu asar. Gitu. Akhirnya sebagian sahabat, padahal Bani Qurayzah masih jauh. Bani Qurayzah itu masih jauh. Sebenarnya sudah masuk waktu asar. Kalau teruskan jalan, sholat asarnya nanti di sana, nanti sholat asar akan dilaksanakan ba'da isya. Kan masih jauh. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, "Teman-teman sekalian, berhenti dulu yuk. Berhenti. Ngapain berhenti? Sholat, sholat dulu. Yuk kita sholat asar dulu. Ini sudah masuk waktu asar. Bani Qurayzah masih jauh. Kan nanti kalau kita teruskan, kita bisa jadi sholat asarnya di Bani Qurayzah. Di sholat asarnya, sholat asar di Bani Qurayzah itu nanti badal. Badal. Kita sholat dulu." Sebagian sahabat ngomong, "Lo, sampean kok piye toh? Tadi Rasulullah pesan apa coba? Rasulullah pesan, jangan ada satupun yang sholat kecuali di Bani Qurayzah. Ya wis, pokoknya Rasulullah pesan nih, sholat asar, jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Qurayzah. Mau nyampe nanti malam, mau nyampe besok, pokoknya sholat asar di Bani Qurayzah." Yang ngejak sholat tadi, sampean iku ora mudeng karepe Rasulullah. Sampean itu gak paham maunya Rasulullah. Maunya Rasulullah itu kita jalan itu cepet, ben asar sudah nyampe sana, lalu kita sholat asar di Bani Qurayzah. Faktanya sekarang kita masih di sini. Sholat dulu. Ini saya bisa tanya kata yatunya, itu kan memahamannya sampean. Itu kan memahamannya sampean. Pokoknya Rasulullah pesen sholat asar Bani Qurayzah. Mau nyampe nanti, mau nyampe besok. Ya wis nek ngono sing berangkat-berangkat kan kita sholat. Akhirnya para sahabat terpecah menjadi dua. Ada yang sholat, ada yang berangkat. Dan sebagai riwayat, ada yang sholat sambil naik kuda. Jadi karena bingung, piye yo? Sholat tengora, sholat tengora. Ya wis, sholat karena naik kuda. Jadi sebagai riwayat ada yang sholat sama naik kuda. Dan dalam kondisi perang kan boleh toh sholat naik kuda. Sampailah mereka. Benar. Jadi yang meneruskan perjalanan sholat asari ba'da isya. Ba'da isya. Keesokan harinya Rasulullah SAW datang. Mereka menceritakan kasus tadi. Kasus kemarin itu, ya Rasulullah, jenengan kemarin itu pesan begini-begini ya Rasulullah, kita di tengah jalan itu geger yang karena gini-gini-gini-gini. Rasulullah SAW hanya tersenyum dan tidak mencela satupun. Berarti perbedaan pendapat model semacam itu boleh dan gak masalah. Rasulullah cuma senyum, gak ngomentari mana yang benar, gak ngomentari mana yang salah. Pokoknya jadi dalam kondisi itu berarti dua-duanya perbedaan itu dimaklumi, dibenarkan, gak ada masalah. Gak ada masalah. Meskipun kalau kita teliti dengan jeli tentang kasus tadi, sing luwe bener yang mana? Yang luwe bener, dua-duanya bener. Yang lebih bener yang mana? Yang sholat dulu apa yang nekat sholat dibanding korelo asar badesha? Loh, antum aja berbeda. Antum yang sekarang sedang menganalisis itu berbeda. Ini memang itu wajar. Cara berpikir semacam itu wajar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menurut pendapat beliau, Syekhul Islam, yang sholat lebih baik, lebih benar. Kenapa? Karena dalam bahasa beliau, yakni perintah Rasulullah tadi itu perintah bermakna lain. Itu perintah wasilah, bukan perintah tujuan. Jadi karena perintah itu kan ada dua, ada amru wasilah, ada amru maqasid. Itu dalam ilmu usul ya, kita teruskan panjang. Nah, jadi falam yu'annif wahidan minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tidak mencela satupun di antara mereka. Lah, perbedaan yang semacam itu pada zaman sekarang itu perbedaan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita contohkan perbedaan-perbedaan yang sudah ada di zaman Rasulullah itu banyak. Tapi semuanya dibiarin oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan itu boleh-boleh aja, gak ada masalah yang semacam itu. Tapi semakin jauhnya manusia dari zaman kenabian, semakin jelek rata-rata. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwasanya kaum muslimin nanti akan terpecah menjadi banyak golongan, banyak kelompok, yang itu lebih banyak daripada perselisihannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Rasulullah mengatakan orang Yahudi terpecah menjadi 71. Orang Nasrani mengatakan orang Nasrani terpecah menjadi 72. Orang Islam terpecah menjadi 73. Para ulama kita berselisih. 71, 72, 73 itu benar-benar begitu ataukah itu hanya bahasa kiasan? Mana bahasa kiasan? Bagi para ulama yang mengatakan itu memang kelompoknya semacam itu, berarti memang kelompoknya orang Nasrani itu 71, Yahudi 7i, Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73. Angka itu angka. Sebagian ulama mengatakan itu bukan angka, itu bahasa kiasan menunjukkan banyak. Jadi orang Yahudi terpecah menjadi banyak golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi banyak golongan yang lebih banyak dibandingkan orang Yahudi. Dan kaum muslimin akan terpecah menjadi banyak golongan yang lebih banyak dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Dan itu pendapat yang bisa dikuatkan. Kenapa? Karena angka 70 dalam bahasa Arab itu bukan angka paten, tapi angka yang menunjukkan banyak. Kalau kita itu, kalau kita berapa? Kalau kita angka yang menunjukkan makna banyak itu berapa? 1000. Jadi mengambil langkah 1000, nyuwun sewu. Nyuwun sewu, jangan sewu nunggu. Jadi nyuwun sewu. Mengambil langkah 1000, 1001 macam. Kami kan 1000 loh. Kita semuanya 1001 warna gitu. Bener 1001 warna? Mana ada. Ya, banyak warna, tapi maknanya semacam itulah. Angka banyak dalam bahasa Arab itu bukan 1000, tapi 70. Angka banyak dalam bahasa Arab itu 70. Kan itu bahasa Al-Qur'an, kan bahasa Al-Qur'an kan rata-rata menggunakan bahasa 70. Yani wa istaghfar talahum 70 marratan. Jika kamu memintakan ampun untuk mereka, orang-orang munafik itu, wahai Rasulullah Muhammad, 70 kali pun Allah enggak akan memaafkan. Benar 70 kali toh? Bukan 70 kali, banyak kali. Banyak sekali. Dan kata-kata 70 itu memang banyak. Jadi termasuk salah satunya adalah di antaranya. Dan itu pendapat yang saya kuatkan dari sisi bahasa. Jadi sisi kedua, fakta lapangan. Perpecahan itu lebih kalau 70. 73 itu lebih. 73 itu lebih. Wong al-Imam Abdul Qadir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain Al-Firaq tahun 400-an Hijriah, beliau sudah menghitung firqah kaum muslimin itu 73 zaman itu. Padahal firqah yang muncul setelahnya banyak. Ini banyak. Bahkan sebagian para ulama mengklaim kelompok Syiah tok itu 73. Jadi karena Syiah kan macam-macam. Mu'tazilah pun macam-macam. Ini kan macam-macam yang lain. Ini wallahu a'lam, itu fakta lapangannya. Lepas dari masalah itu, yang penting sunnatullah kaum muslimin akan terpecah menjadi ini banyak golongan. Baik. Bagaimana kita sekarang mensikapinya? Bagaimana kita mensikapi perbedaan di antara kaum muslimin sendiri? Pertama, perbedaan itu bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Sisi perbedaan itu sendiri, halaman 5. Sisi perbedaan itu sendiri, khilaf atau perbedaan para ulama, perbedaan kaum muslimin itu pada zaman sekalian itu ada dua. Ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan khilaf tanawwu, ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan khilaf tadad. Khilaf tanawwu itu perbedaan yang menunjukkan nau, perbedaan yang menunjukkan ragam, macam, tapi tidak saling bertabrakan. Khilaf tadad itu perbedaan yang zid-zid itu tabrakan, bertentangan. Bedanya antara tanawwu dengan tadad, hijau, kuning, merah, putih, itu tanawwu. Gitu ya. Tapi kalau hidup, mati, halal, haram, sunnah, bid'ah, itu tadad. Apa berarti? Kalau tadad itu kontradiksi, tabrakan, pertentangan, gitu ya. Hidup, mati. Kalau gak hidup ya mati, kalau gak mati ya hidup. Sunnah, bid'ah. Kalau gak sunnah ya bid'ah, kalau gak bid'ah ya sunnah. Syirik, tauhid, taat, maksiat, gitu ya. Itu namanya tadad. Halal, haram, itu namanya tadad. Kalau tanawwu itu beda tapi gak bertentangan. Gula, air, kopi. Nih, bener ya. Gula, air, gula, air panas sama kopi itu beda loh. Tapi kalau dicampur enak loh. Kalau dicampur enak. Ini kan teh, kopi, air gitu. Dicampur enak. Beda tapi gak bertentangan. Beda tapi gak bertentangan. Orang makan tuh beda loh. Ono sego ini. Ono ada ini, ada yang rasanya manis, ada yang pedos, ada yang gurih. Campur jadi satu. Tapi ini maunya enak loh. Itu namanya tanawwu, beda tapi gak bertentangan. Bahasa Indonesia apa ya? Siapa yang menerjemahkan khilaf tanawwu? Bahasanya yang pas. Gak ketemu ya? Bahasa Indonesia itu memang pelit. Istilah repot. Khilaf tanawwu, khilaf yang hanya menunjukkan keragaman tanpa ada pertentangan. Khilaf tanawwu ini contohnya apa? Berbeda tapi enggak bertentangan. Terus dalilnya sama-sama sahih. Jadi perbedaan yang dibangun di atas dalil yang sama-sama sahih tapi enggak tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh doa iftitah. Itu kan ada Allahumma bait baini, ada wajhtu wajhiyya, ada subhanakallahumma, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Dan ada macam-macam yang lain. Doa sujud, ada subhanakallahumma, subhanarabbiyal azim, ya ala, subhanarabbil ala bihamdi, subhun kudus, dan yang lain. Macam salawat, macam tasyahud, dan macam-macam. Dan macam-macam. Doa-doa itu semuanya dibangun di atas dalil yang sahih. Pertama. Berbeda memang, tapi apakah bertentangan? Apakah doa subhanallahi subhun kudus bertentangan dengan doa subhanakallahumma, bertentangan dengan doa subhanallahi ala? Tidak. Itu namanya khilaf tanawwu. Itu namanya khilaf tanawwu. Khilaf yang ini jangan pernah dijadikan permasalahan. Pendapat yang paling benar dalam khilaf tanawwu itu benarkan semuanya, lakukan semuanya. Gantian, kalau harus milih, pilihlah tanpa menyalahkan yang lain. itu khilaf tanggung. Contoh doa apa? Doa apa? Doa iftitah. Ya, kadang-kadang Allahumma baini, kadang-kadang subhanakallahumma, kadang-kadang jadi yang lain, gitu ya. Kadang-kadang yang lain. Jangan sampai khilaf ini menjadikan kaum muslimin terkotak-kotak. Pokoknya ini kalau Allahumma baini itu warnanya biru. Ini wajah tu wajahnya warnanya hijau. Kenapa kita terkodak pada satu masalah yang dua-duanya benar? Wallahumma baini, mau wajah tu wajahnya, mau enggak dua-duanya juga enggak apa-apa toh, asalkan sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyi takbiran hari raya. Itu kadang-kadang jelas loh. Pokoke kedengaran takbiran loro berarti di lapangan. Nyi takbiran telu berarti di masjid. Loh. Aneh, padahal kan dua-duanya benar. Padahal dua-duanya benar. Orang paling bingung itu kapan kalau kita sholat Al-Furqan sendiri. Udah, ikut sholatnya pihak itu takbirannya kok kadang-kadang loro, kadang-kadang mental. Kadang-kadang loro, kadang-kadang bener sih. Ya dua-duanya benar, kok gak ada masalah. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Ini kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Gak ada masalah dalam masalah-masalah yang semacam itu. Itu namanya khilaf tanaw. Parahnya apa tadi? Dibangun di atas dalil yang sama-sama sahih. Nih, berbeda dibangun di atas dalil yang sama-sama sahih tapi tidak saling bertentangan. Menunjukkan ragam, menunjukkan ragam. Wallahualam. Nah, itu khilaf tanawwu. Dan itu enggak ada masalah. Jangan pernah dipermasalahkan. Nah, adapun khilaf tadad. Khilaf tadad pada jam sekalian itu khilaf yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tauhid, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Itu khilaf tadad. Itu khilaf tadad. Lah, contohnya apa? Banyaklah. Kunut subuh, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Bahkan yang enggak kunut kalau lupa sujud sahwi. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Itu kan? Imam Malik mengatakan nafilah. Nafilah itu kalau dikerjakan tambah api dari kerjaannya ya ora apa-apa. Imam Malik rahimahullah taala. Baik. Mengadzani anak pada waktu lahir. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Itulah. Sebagian ulama mengatakan bid'ah. Sedekap setelah ruku. Ini apa hukumnya sedekap? Syekh bin Bas mengatakan sunnah. Syekh Al-Bari mengatakan bid'ah. Mana ya? Itu semuanya adalah khilaf tadad. Khilaf tadad. Kalau kita luaskan ini antara, bukan antara ulama sunnah saja, antara kaum muslimin, antara ulama sunnah dengan ulama yang lain. Orang-orang Syiah mengatakan Aisyah itu berzina. Ahlu sunnah mengatakan Aisyah itu wanita suci. Ahlu sunnah mengatakan Al-Quran itu sempurna dan terjaga dari kesalahan. Orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran itu sudah ternodai. Itu namanya khilaf tadad. Khilaf yang tidak mungkin dijadikan ragam. Gimana ragam? Wong satu ini satu begini. Lah, bagaimana mensikapi khilaf yang ini? Khilaf yang ini, cara kita mensikapinya terbagi dua. Pertama, khilaf ghairu mu'tabar. Yang kedua, khilafun mu'tabar. Itu bahasa singkat-singkatnya. Khilaf ghairu mu'tabar itu khilaf yang tidak dianggap. Itu jangan bahasa ini, saya kok gak enak bahasa ini. Khilaf yang tidak dianggap. Maksudnya adalah, maksudnya ada perbedaan yang bertentangan. Yang satu dalilnya jelas dan sahih, yang satu gak punya dalil, atau ada dalil tapi ngawur, gak benar. atau ngawur gak benar, maka itu namanya khilaf ghair mu'tabar. Khilaf ghair mu'tabar, khilaf yang ini kita sikapinya jelas. Ini yang benar, itu yang salah. Ini yang dibenarkan, itu yang disalahkan. Khilaf ini meskipun rata-rata antara ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah, ahlu bid'ah, tapi juga pernah terjadi dan kadang-kadang terjadi antara ahlu sunnah dan ahlu sunnah. Yang penting khilafnya itu padanya satu. Satu pendapat dalilnya jelas dan kuat, jelas sekali. Satu pendapat dalilnya gak ada dalil, ngawur. Ya, gak ada dalil, ngawur. Atau ada dalil dipaksakan, atau ada dalil tapi ini salah pendalilan. Jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah. Itu namanya khilaf ghair mu'tabar. Apa contohnya? Satu punya dalil, satu gak punya dalil. Al-Quran itu terjaga, jelas. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Orang-orang Syiah yang mengatakan Al-Quran itu ternodai tidak punya alasan sama sekali. Maka kita katakan pendapat Syiah batil dan sesat menyesatkan. Baik, Al-Quran firman Allah atau makhluk? Firman Allah. Siapa yang mengatakan makhluk? Orang-orang Mu'tazilah. Mereka punya dalil? Ada dalilnya, dipaksakan, gak pada tempatnya. Jadi maka khilaf juga baik mu'tabar, gak dianggap. Dan kita tegas mengatakan ini hak, ini batil. Dan khilaf-khilaf itu misalnya, apakah khilaf jenis ini cuma ada di kalangan ahlul hak dan ahlul batil, ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah? Tidak. Khilaf yang model ini kadang-kadang juga terjadi di tubuh ahlul sunnah, kadang-kadang juga terjadi di tubuh ahlul sunnah. Karena satunya berpedoman pada dalil yang kuat, satunya gak punya dalil, akhirnya pakai akal, pakai kias. Contoh yang paling gampang, khilaf antara jumhur para ulama dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah nikah tahlil. Ngerti nikah tahlil? Ngerti nikah tahlil? Nikah tahlil itu seorang suami apabila telah menceraikan istrinya sekali, itu kan boleh rujuk. Ya, dua kali boleh rujuk. Kalau sudah nikah, nikah. Kalau sudah menceraikan istrinya tiga kali, itu kan tolak balik. Tidak boleh rujuk kecuali dengan syarat yang sangat ketat. Apa itu? Ini hatta tankih zaujatan ghairah, sampai sang istri itu nikah dengan laki-laki lain. Kemudian oleh suaminya yang kedua itu diceraikan dan keluar dari masa iddah dari suami yang kedua, baru kemudian boleh rujuk kepada suami yang pertama dengan nikah baru, dengan nikah baru. Hatta tankih zaujatan ghairah. Nah, tapi kadang-kadang itu ada orang suami itu temperamental, masalah geger gigi, cerai. Oleh saja rujuk, nyesel. Oleh telung bulan, empat bulan, gegerane, cerai. Cerai kedua. Oleh telung dino, rujuk, nyesel. Kan? Janji mati-matian, tinggal terakhir, toh. Dasar, ini sifat gak bisa dirubah. Sifatnya itu gak mau diperangi. Dapat dua tahun, gegerane, terus keluar cerai. Setelah itu nyesel, tapi gak bisa rujuk. Gimana caranya? Nyesel, dia itu masih sangat cinta sama suaminya, sama istrinya. Lihat anak-anaknya nangis. Tapi apa boleh dikata, nasi dia jadi bubur. Dia gak bisa rujuk kecuali dengan satu syarat yang ketat. Akhirnya dia itu sepakat sama temannya. Mas, tolong aku po. Tolong apa? Anakku itu lo mesani. Mesani gak po. Aku lho pegatan karo bojoku ping telu. Sudah tiga kali dan gak bisa rujuk. Bisa dirujukkan kalau kamu, kalau ada yang nikah. Baiknya kok gak ada yang mau nikah. Kok nikahi bawa saulan-saulan. Tapi kok cerai bariku. Nikahi istriku saulan-ulan. Saulan itu suwi-suwi. Tak biaya kayak gak biayai. Ya wis, omongin biaya dari sampean ya. Lumayan kok. akhirnya nikah dengan kesepakatan kayak tadi. Lah nikah orang tadi itu namanya nikah tahlil. Nikah hanya untuk menghalalkan wanita itu biar bisa balik kepada suami yang pertama. Lah itu namanya nikah tahlil. Atau gak gitu, inisiatif dari suami kedua melihat temennya itu kok mesak nih, udah ya sedih. Napa kok masaknya kok sedih kelihatan? Aku pegatan karena bujuku, aku bisa sama istriku. Loh ya lucu, loh dia kepingin. Gimana sudah talak tiga kok? Sudah talak tiga. Oh gitu. Napa kok sampai talak tiga ya nggak ngerti semua orang sampai talak tiga. Ya wes barangkali Allah memberikan yang lebih baik daripada itu. Tapi seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, saya kelihatan sedih yang saat ini menulis satu lagi lah. Tanpa ada inisiatif, bukan datang dari suami yang pertama, datang dari suami yang inisiatif tak tulungi lah, tak nikahani, bojone tak nikahani, tak nikahi. Begitu kemudian dia dinikahi, suami yang pertama itu kurang ajar, bakar makan tanaman. Ini kurang ajar, jadi temanku dewi menikahi istriku, gak tahu bahwasanya suami yang kedua itu mau menolong. Dapat seminggu dua minggu dicerai, seneng, ditunggu masa idahnya habis, kemudian nikah. Dua-duanya tadi itu namanya nikah tahlil, dan nikah tahlil itu haramun haram dan masuk dosa besar. Karena Rasulullah bersabda, la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Allah melaknat dan laknat semua perbuatan dosa yang terlaknat itu masuk dalam dosa besar. Allah melaknat laki-laki yang mentahlil suami yang kedua dan laki-laki yang ditahlil suami yang pertama yang dijadikan halal kepada. Baik, anak enggak mau bahas itu karena fikih itu panjang. Tadi anak mau. Lah, nikah tahlil itu jelas nih, itu mazhab jumhur para ulama mengatakan haram dan dosa besar. Tapi ada yang aneh. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan nikah tahlil itu boleh bahkan sedekah. Boleh halal bahkan sedekah. Nulung toh. Asale ra iso rujuk dari iso rujuk nulung. Sedekah. Pendapat beliau alasannya itu lho ya piye? Alasannya itu hanya lho ya piye? Wong itu suami istri maunya ingin rujuk tapi enggak bisa rujuk. Bisanya rujuk kan ditolong. Ditolong oleh laki-laki lain. Karena laki-laki lain menikahi kan nolong. Nolong kan berbuatan baik. Wata'awan wa'ala birri wa taqwa. Lah, pendapat ini, khilaf ini tadok. Jelas tadok. Gitu ya. Satu mengatakan dosa besar, satu mengatakan boleh bahkan sedekah. Mu'tabar atau ghairu mu'tabar? Tidak, ghairu mu'tabar. Ini tidak dianggap khilaf ini. Kenapa? Dalil yang dipakai Imam Hanifah di luar jalur. Dan dalil tadi yang dipakai jumhur sangat tegas. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bisa jadi Al-Imam Abu Hanifah tidak mendengar hadis itu. Seandainya beliau mendengar hadis itu, tidak mungkin beliau berpendapat semacam semacam itu. Jadi khilaf ini dibangun yang satu punya dalil, yang satu tidak punya, tidak punya dalil. Meskipun dalam tubuh apa ahlu sunnah, maka kita tetap mengatakan khilaf itu khilaf yang tawad ghair mu'tabar, ghair mu'tabar. Baik. Iya, contohnya satu aja deh, banyak. Kalau kita teruskan banyak. Khilaf mengenai masalah ribal fadl antara Ibnu Abbas dengan mayoritas para sahabat. Yani nikah semacam-macam lah, kayak terus-terus noh. Semoga macam-macam gitu ya. Khilaf-khilaf dalam tubuh ahlu sunnah yang masuk kelompok khilaf ghairu mu'tabar. Yang satu ada tadi, satu enggak ada tadi. Yang kedua, khilaf yang mu'tabar. Khilaf mu'tabar ini khilafnya tawad, sama-sama punya dalil yang kuat, sama-sama punya dalil yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan dua-duanya. Khilaf ini yang rata-rata yang terjadi antara alusun adalah khilaf yang ini. Contoh Khilaf apa nih? Ya wis, tak buatkan contoh di antara kita aja. khilaf sholat jenazah, mengangkat tangan ataukah tidak pada takbir kedua, ketiga dan keempat. Takbir pertama kan Allahu Akbar, gitu ya, angkat tangan. Takbir kedua, cukup takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu, ataukah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khilaf yang ada di kalangan para ulama. Madhab jumhur, madhab mayoritas para ulama, di takbir kedua, ketiga dan keempat itu mengangkat tangan apa tidak dalam sholat jenazah. Madhab mayoritas. Hah? Jemaah. Enggak, anak bukan tanya madhab antum. Anak tanya madhab mayoritas para ulama. Madhab mayoritas para ulama mengangkat tangan. Sampai mengangkat tangan. Madhab sebagian para ulama, dan ini mungkin madhab antum, karena ini dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Ahkam Janaiz. Jadi tidak pakai mengangkat tangan kecuali takbir yang pertama. Mirip-mirip dengan itu salat Id. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus takbir tujuh itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Baik, madhab jumhur, madhab mayoritas para ulama angkat tangan. Madhab antum, madhab sebagian para ulama tidak angkat tangan, gitu ya. Tapi kalau kita telah hadisnya, sumber permasalahannya itu memang masalahnya rumit, dalilnya rumit untuk dipastikan mana yang benar antara keduanya. Maka itu berarti khilafnya bertentangan. Angkat tangan dan gak angkat tangan itu kan bukan ragam, tapi bertentangan. Tapi apa? Dalilnya sama-sama kuat. Dalilnya sama-sama kuat dan bisa dipertahankan. Contoh yang paling gampang lagi, kalau mau saya teruskan, qunut subuh. Qunut subuh itu Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnah dalam fikih Syafi'iyah itu kalau harus dikerjakan dalam sholat, kalau ditinggalkan karena lupa harus sujud. Itu dalam fikih Syafi'i. Madzhab Imam Malik mengatakan nafilah. Nafilah itu sebaiknya dikerjakan, kalau ditinggalkan rapopo, enggak susah. Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Baik, antum? Antum madzhab apa? Enggak jelas. Madzhabnya enggak jelas itu susah. Baik. Kalau kita cermati masalah ini bukan masalah remeh. Masalah qunut subuh itu bukan masalah remeh. Wallahi. Masalah qunut subuh itu bukan masalah enteng. Masalah qunut subuh itu khilaf sejak zaman para ulama dulu ada sampai detik ini. Ini sampai detik ini. Dan anak yatim gak akan selesai nanti sebenarnya. Salat tarawih di atas 11 rakaat. Baik. Ada yang mengatakan di atas 11 boleh. Ada yang mengatakan tidak. Dan itu madzhab jumhur, madzhab mayoritas para ulama. Boleh. Bahkan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz Utsaimin, dan para ulama lain yang lain mengatakan salat tarawih di atas 11 itu boleh-boleh aja. Ini boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam memberikan, setelah memaparkan madzhab para ulama, beliau memberikan keterangan sing dawakno, yang memanjangkan, yang mau memanjangkan sholat perkecil rokaat, yang mau memendekkan bacaan perbanyak rokaat. Kata beliau. Maksudnya itu nek kapan wong isi enom-enom kuat-kuat sarokaat pakai Al-Baqarah ya. Yo sekolah saya jo kake. Tapi nek sarokaat pakai amayat tasalun nek kelenger. Ngono ya. Yo perkecil pakai wadhuha, pakai wassamai wattori, tapi panjang perbanyak rakaat. Ini sampai 40 sekot nanti tutup bawa witir. Wah, ismi dah. Khilaf itu khilaf Allah, tapi muktabar. Karena perbedaan semacam itu dibangun di atas dalil yang sama-sama. Apa dalil ini? Lah kita jadi bahas fikih lah. Pokoknya perbedaan taubat dan bukan taubat itu satu itu aja. Dibangun di atas dalil yang sama-sama kuat atau tidak. Bagaimana kita mensikapi khilaf yang terakhir ini? Pertama, nantikan maksimal jam 11:05. Ya wes. Pertama, kita yakin bahwa khilaf mereka bukan karena sengaja menentang dalil. Ini paham ya? Para ulama tatkala berselisih, yakini satu keyakinan yang pasti, tidak ada seorang pun di antara mereka yang sengaja menentang dalil. Gak mungkin. Tapi mereka sampai berselisih, kadang-kadang sampai menentang dalil, khilafnya kadang-kadang sampai pada khilaf ghair mu'tabar, disebabkan karena banyak sebab. Silahkan untuk melihat ini kitabnya Syaikh Utsaimin, ada sebuah kitab yang sangat bagus, Asbab Khilafil Ulama, sebab perbedaan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempunyai kitab yang sangat bagus sekali, Raful Malam An-Na'imatil A'la, An-Na'imatil A'la, dan kitab-kitab yang lain. Intinya pertama, bisa jadi karena hadis itu belum sampai kepadanya. Jadi ya karena namanya gak tahu dalil, akhirnya beristihad, akhirnya nyalai dalil, sehingga terjadi perselisihan. Kan orang yang alim, tidak ada satupun manusia di bumi ini menguasai semua dalil. Bedanya ada yang tahu banyak, ada yang tahu dikit. Jadi seandainya dalil ini, dalil itu ada 10 juta. Hadis itu seandainya ada 10 juta hadis, anggap gitu ya. Ada orang itu yang menguasai 9.990. Sing 10 gak tahu. Ono wong iku. Jadi, lah tatkala yang 10 itu gak tahu, maka bisa jadi dalam masalah itu dia menyelisih kebenaran. Dan itu wajar. Dan itu wajar, jangankan kita. Wong Abu Bakar sama Umar yang pernah gak tahu dalil, masih ingat hadis lewat kaum muslim. Tatkala Abu Musa al-Asy'ari nam rok rok rok, assalamualaikum. Jadi gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, tiga kali gak jawab, mulai. Padahal Umar ada di dalam. Begitu kok gak ngetok lagi. Dibuka pintu, Abu Musa sudah ngelunjur. Abu Musa sini-sini sebentar. Ngapain kamu pulang? Loh, gak dijawab. Gak salam, impel, gak dijawab. Dan biasanya pulang. Umar Rasulullah ngomongnya demikian. Umar kaget. Umar Rasulullah ngomongnya demikian, Umar kaget. Beliau itu merasa sahabat terdekat. Umar itu kan mentuwoyo, sahabat dekat yo. Kemana-mana bareng. Kok gak tahu ada hadis yang semacam itu? Abu Musa sih jarang-jarang ketemu Rasulullah, ngerti pak, aku gak ngerti. Hanya mengatakan, siapa yang menjadi saksi kalau Rasulullah pernah bersabda demikian? Dipanggil orang lain, dia mengatakan, ya, ya wahai benar, ya benar ya Amirul Mukminin, Rasulullah memang pernah bersabda demikian. Siapa yang lebih alim? Umar atau Abu Musa? Umar. Tapi dalam itu Abu Musa tahu, Umar kan? Itu Umar loh. Jangankan kita. Ya wong, orang sekelas Imam Ahmad yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis, orang yang sampai punya gelar Amirul Mukminin itu kan berarti hafal minimalnya 1 juta hadis. Itu ada yang enggak tahu hadis kok. Ada beberapa hadis yang dia enggak tahu, apalagi cuma hafal Arba'in Nawawi ora khatam. Arba'in Nawawi ora khatam. Muni gawaya kok jadi imam-imam mau. Nah, yang kedua, ada kalanya hadis itu sampai kepadanya namun dari jalur yang dia tidak mempercayai perawi ini, sehingga dianggap hadis itu lemah. Dan ilmu riwayat itu lautan tak bertepi. Kadang-kadang hadis itu sampai kepadanya tapi lupa. Manusia atau lupa? Oh, Umar yang tahu lagi kok. Masih ingat riwayat Imam Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Dalam masa pemerintahan Khalifah Umar, itu Umar mendengar fatwa dari Amr ibn Yasir, orang itu kalau junub, kalau gak ketemu air, boleh tayamum. Padahal fatwanya Umar, orang itu kalau junub gak ketemu air, gak usah sholat. Itu fatwanya Umar. Pendapatnya Umar itu orang kalau junub gak nemu air, jangan sholat sampai nemu air, terus nanti sholat jadi kolok, dirapak. Itu madzhabnya Umar. Dia mendengarkan Umar itu berfatwa aneh di luar. Ngaji itu dengan fatwa aneh. Berita itu sampai kepada Amir Mu'minin bahwasanya Umar mengatakan bahwasanya orang kalau junub gak ketemu air, tayamum terus sholat. Dipanggillah Umar. Sampai ini kok gimana sih kok berfatwa kayak begitu itu? Siapa yang, apa dasarnya kok berfatwa kayak demikian? Allah mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jenengan itu lali apa? Jenengan itu lupa apa? Lupa apa? Kita, saya, jenengan, Rasulullah saya dan jenengan itu suatu hari dulu itu pernah jalan. Saya dan jenengan suatu hari pernah jalan, safar berdua. Malam yang sama kita sama-sama junub. Pagi hari gak ada air. Kita sama-sama gak tahu hukum pada waktu itu. Akhirnya kita berbeda pendapat. Jenengan pada waktu itu gak sholat karena merasa gak ada air. Saya pada waktu itu berpikir, kalau wudu boleh diganti dengan tayamu, maka berarti junub mandi harus diganti dengan debu. Akhirnya saya gulung-gulung di pasir. Saya gulung-gulung terus saya sholat. Gulung-gulung gitu terus sholat. Jenengan pada waktu itu gak sholat. Terus kita menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Inna ma yakfika an taqul hadza la yu'unu." Kamu kalian cukup tayamum. Umar ngomong, "Kapan kejadian itu? Kapan?" Kejadian aneh loh, tapi lali banget aneh. Kejadian unik tapi Umar lali. Padahal Umar itu setan odin, omongan kita. Ini senengnya setan. Umar itu kata Rasulullah apabila Umar lewat satu jalan, setan nyingkir. Apalagi kita, sih kalau lewat satu jalan berubah di sana. Tambah kakek lali. Orang sekelas Umar itu lupa. Apalagi kita, apalagi ulama yang lain. Wajar. Manusia lupa. Jadi intinya, kita lihat. Banyak sebab. Sampai berapa ini saya tulis? Dijelaskan, gak nutut ya. Gak bisa dijelaskan ya? Kalau saya jelaskan, nanti kapan-kapan gitu. Kalau anda punya kesempatan di sini, anda terus. Ya, kapan-kapan tapi aja deket-deket. Kapan? Terakhir untuk sekalian, anda tutup kajian ini. Anda tutup kajian ini dengan lihatlah bagaimana sikap para ulama. Tatkala mereka itu khilaf dalam masalah-masalah semacam ini, mereka itu sangat legowo, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, asalkan khilafnya itu apa? Muktabar. Sampai pun pada khilaf yang ghairu muktabar, kalau itu dalam tubuh sunnah, mereka itu saling ini untuk menghormati antara satu dengan yang lain. Imam Ahmad rahimahullah punya pendapat, orang itu kalau keluar darah, mimisan atau luka, itu butuh dibatal. Harus apa? Wudu lagi. Kalau tengah-tengah sholat mimisan, berarti sholatnya sah, oh sholatnya batal. Di satu sisi, sebagian para ulama mengatakan bahwa keluar darah asalkan gak haid atau nifas, itu tidak membatalkan wudu. Dan itu pendapat Imam Malik, pendapat Ishaq Ibn Rahawi, pendapatnya Al-Auza'i saya ingat saya. Suatu hari Imam Ahmad itu ditanya, ya Imam, apa sah, apa boleh saya itu sholat di belakang seorang imam yang mimisan tapi gak batalkan sholatnya? Dia itu muridnya Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya orang kalau mimisan sholatnya batal dan harus ulangi wudu terus sholat lagi. Tapi kemudian dia itu suatu ketika diimami oleh orang sing mimisan itu barno teruskan sholat. Teruskan sholat dan gak batalkan sholat pada dia imam. Akhirnya dia tanya kepada imamnya, kepada orang tua, apa boleh saya sholat di belakang dia? Padahal kita berkeyakinan kalau sholatnya seorang itu, sholatnya orang itu batal. Ini orang itu batal. Imam Ahmad hanya tersenyum kemudian mengatakan, apakah saya akan melarang orang sholat di belakang Imam Malik? Apakah saya tidak membolehkan orang sholat di belakang Sa'd bin Rawayh? Maksudnya, seandainya yang jadi imam itu siapa? Malik ibn Anas. Kemudian tengah-tengah sholat itu mimisan. Apakah kemudian kita melarang orang sholat di belakang dia? Padahal dia Malik ibn Anas, imam Darul Hijrah. Lihatlah sikapnya para ulama kita. Ada satu kisah yang perlu untuk kita renungkan tentang masalah iddah perceraian. Iddah masa perceraian. Apa itu? Laki-laki yang menceraikan istrinya, itu kan Allah mengatakan thalatsata qurun, harus mengambil iddah selama 3 qurun. 3 qurun itu apa? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan 3 kali masa haid, ada yang mengatakan 3 kali masa suci. Ada 2 ulama ternama di zaman itu, Imam Malik sama teman karibnya Al-Imam Abu Bait Al-Qasim Ibn Salam. Ulama itu ada yang terkenal, ada yang tidak dikenal, tapi meskipun sama-sama membesar. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Bait itu kayak pinang dibelah 2. Kalau dibilang fikih, dua-duanya jago fikih. Dibilang tafsir, dua-duanya jago tafsir. Dibilang hadis, dua-duanya ahli hadis. Dibilang bahasa, dua-duanya ahli bahasa. Pokoknya gak bisa dipilih 2 orang itu. Gak bisa dipilih. Sama-sama keilmuannya mapan. Ini sama-sama keilmuannya mapan. Bukan. Jadi kalau kita mengatakan ya, antara Syekh bin Baz karo Syekh Albani, kan itu kan kadang-kadang masih bisa dipilih-pilih gitu ya. Dalam masalah hadis, ini Syekh Albani mungkin lebih alim daripada Syekh bin Baz dari masalah ini kayaknya. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Abu Ubaid itu gak bisa. Dua-duanya jago di bidang masing-masing. Dua-duanya jago di semua bidang. Tapi duanya berbeda pendapat. Imam Abu Ubaid itu mengatakan 3 qurun itu 3 haid. Al-Imam Syafi'i mengatakan 3 suci. 3 haid, yang ini 3 suci. Keduanya suatu ketika bertemu berdialog. Semua kemampuan mereka paparkan dari Al-Quran, As-Sunnah, bahasa Arab, semuanya. Sampai lama mereka berdialog. Padahal gak ada para ulama itu berdialog kepingin menang. Imam Syafi'i mengatakan, saya itu kalau berdebat ingin saya kalah. Jadi kalau beliau itu dialog, itu ingin kalah. Ingin kebenaran itu keluar dari mulut lawan bicaranya, sehingga dia bisa meninggalkan pendapatnya yang salah, mengikuti pendapat saudara. Jadi mereka kalau debat, kalau dialog itu ikhlas untuk cari benar. Bukan kalau misalnya ini debat ingin menang. Para ulama rata-rata itu debat ingin kalah. Kalau debatnya itu sama para ulama, dengan niat ikhlas untuk cari benar, keduanya itu berdebat gitu ya, berdialog gitu. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk tidak sepakat. Maksudnya sampai akhir dialog gak bisa menemukan titik temu. Keduanya tetap bertahan dengan mazhab masing-masing. Pulanglah keduanya. Sampai rumah Imam Syafi'i itu merenungi perdebatan kemarin. Direnungi, dipikir ayat yang dipaparkan oleh Imam Abu Bait, hadis, bahasa Arab, semuanya dipikir-pikir, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengatakan, Alhamdulillah, pendapat saudaraku Abu Bait lebih benar. Akhirnya beliau meninggalkan pendapatnya dan pindah mazhab. Pindah fatwa. Beliau mengambil pendapat saudaranya Abu Bait. Di tempat yang lain, Al-Imam Abu Bait pun merenungkan kejadian kemarin. Direnungkan, dipikir gitu ya. Direnungi apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i saudaranya. Setelah itu dia mengatakan, Alhamdulillah pendapat saudara boleh benar. Akhirnya podwai. Jadi asalnya berbeda pendapat, sama-sama rujuk, akhirnya podwai. Sama berbeda lagi. Itulah keikhlasan para ulama. Dan kalau sudah masalah semacam itu, saya tanya, mana yang benar? Nyambung. Imam Syafi'i bingung, Imam Abu Bait bingung, Imam Sunani dalam masalah tolak bid'ah, ngerti tolak bid'ah? Tolak pada waktu haid itu jatuh apa gak jatuh? Itu beliau itu mengatakan, dulu saya mengatakan tolak bid'ah itu jatuh. Setelah saya renungi panjang, akhirnya saya mengatakan tolak bid'ah itu gak jatuh. Kemudian saya pelajari lagi masalah itu. Sekarang saya mengatakan tolak bid'ah itu jatuh. Dan saya tidak tahu sampai kapan saya bertahan dengan pendapat ini. Kalau sudah masalah-masalah semacam itu, kita itu gak bisa mematahkan mana yang benar, mana yang salah. Paling banter kita itu mengatakan ini pendapat yang saya pilih. Oleh karena itu kalau ada saat tidak berbeda pendapat itu wajar lah. Ulama itu berbeda pendapat dan melapangkan hati dalam masalah-masalah yang semacam, dalam masalah-masalah yang semacam itu. Allahu a'lam. Ada satu poin yang sebenarnya inti yang ingin saya sampaikan pada kajian ini, tapi waktunya gak tutup. Mudah-mudahan tentang kenapa sih para ulama kita itu kok berbeda dan bagaimana seharusnya kita itu mensikapi dengan baik. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa meneruskan kajian kita. Baik, sambil menunggu waktu sholat duhur, barangkali ada yang bisa saya sampaikan. Ditanyakan. Tafadhalu warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita itu bantu, masalah dalam firman Allah, walan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Para jemaah sekalian, sekarang itu tergantung bagaimana kita bersikap. Jadikan masyarakat itu tahu kita mempunyai prinsip dalam hidup. Ada momen-momen kita itu membantu dan ta'awun dengan mereka, ada momen-momen kita itu jangan diminta bantuan. Sikap ini pertegas dengan cara yang lembut biar mereka tahu, biar kita gak repot terus setiap saat. Saya kini udah alasannya sakit, sesuai udah alasannya lorong, sesuai udah alasannya yani keseliu, sesuai udah alasannya pergi. Sampai kapan kita beralasan? Lama-lama juga kancil itu gak bisa nakal. Terangkan dengan lembut, dengan sopan, gitu ya. Sampai dia itu sampai gak tersinggung, sehingga dia gak undang kita lagi. Kan selesai dong, urusan enak, oh ya, nyaman, gak undang lagi. Tapi kalau sudah dalam masalah rapat PKK, dalam masalah kerja bakti RT, ya ini rapat apa, acara ngeresi ikut, acara bangun jalan bareng, jangan gak ikut, malah mungkin kita jadi pelopori. Jadi dalam masalah-masalah yang semacam itu, kita itu nimbrung, melebur, sehingga masyarakat itu tahu, oh bapak ini gak mau kemarin itu bukan karena benci dengan kita kok, tapi karena memang prinsip hidup. Prinsip hidup. Sampai kapan kita beralasan? Kapan kita beralasan? Capek loh beralasan itu. Apa boleh kita menjual makanan kepada pembeli yang kita tahu makanan tersebut digunakan untuk acara haram? Tidak boleh. Kalau kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nah melarang bai'al 'inabi liman yattakhidhuhu khamra. Rasulullah itu melarang untuk menjual anggur kepada orang yang akan menjadikan anggur itu sebagai minuman keras. Kan itu masuk dalam wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Lagian macam sekalian soal ini pernah ditanya, ya Syekh, saya punya toko. Toko itu mau disewa sama orang. Untuk apa? Ini disewa untuk salon. Ingat, salon yang jelas-jelas haram ya, enggak semua salon haram. Salon yang haram. apakah boleh saya sewakan kepadanya? Tidak. Beliau mengatakan jangan. Karena itu masuk dalam wala ta'awanu 'ala al-itsmi wal 'udwan. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, repot Ustaz. Ya memang repot. Memang repot. Siasati dengan gak usah tanya. Sampeyan dodolan donat misalnya, produsen donat. Ada orang datang ke rumah, bu, pesan donat bu 1000. Oh, gimana? Gitu aja. Kapan dan di mana, jam berapa? Gak usah ditangoni. Kanggo apa, Pak? Natalan. Emane-mane saya pun udah Natalan. Gak diladeni. Saya mau diladeni haram. Salah dhewe sampean takon. Jangan enggak. Enggak usah tanya tentang itu, enggak usah tanya sama orang sudah. Ini asalkan jualan kita benar sudah. Selesai urusan. Kecuali kalau orang itu ngomong dhewe. Kecuali kalau orang itu ngomong sendiri. Berat memang. Dan memang semua pekerjaan itu berkonsekuensi semacam itu. Ini berkonsekuensi ya semacam itu. Kami enggak perlu punya percetakan. Karena ditanya sama teman-teman itu, kata Ustaz, ini ono sing nyetak buku ini, iya Ustaz. Lihat kondisi bukunya. Kalau bukunya itu jelas-jelas gak boleh, jangan dicetak. Jangan dicetak, karena kan sedang banyak order. Ini sehingga kita gak nyetak. Karena khawatir rezeki ma'at akan gak barokah. Gara-gara ngejar order, ninggalkan hukum syariat. Nah, bagaimana mengetahui ciri khas orang kafir yang kita tidak boleh untuk menirunya? Ciri khas orang kafir itu kalau dipakai, kalau dilakukan, itu orang memandang koyok wong kafir lain. Itu namanya ciri khas. Pakai kalung salib. Ngene ya. Jadi akhwat dengan akhwat. Jadi wanita muslimah pakai kalung salib. Loh, sampean tuh kapan kafir ini? Kok pakai kalung salib? Kan ngono toh? Ini wali ngomong. Ini gak wali ngomong kan? Ini kok muslim apa kafir ya? Kok yang kafir yang makan salib? Bahasa itu. Jadi itu namanya berarti itu khususan. Adapun kalau gak begitu, itu namanya gak khususan, boleh-boleh aja. Jadi boleh-boleh aja. Jadi yang merupakan ciri khas, ciri khas orang kafir. Kok yang misalkan ikut Natalan, kok yang kafir, kok yang Kristen ikut Natalan, nyepi, ikut acara nyepi, kok yang bunduan itu nyepi. Jadi orang itu memandangnya kayak dia itu orang kafir karena mengikuti gaya mereka. Mengikuti gaya mereka. Adapun yang itu adalah bersama muslim iyo kafir iyo, maka dia tidak dinamakan dengan semacam gaya semacam itu. Terus tanya, apakah cara najis juga ciri orang kafir? Dan juga hal lain seperti baju jas, mobil, korporat mobil, topi dan yang lainnya? Tidak. Mobil itu alat modern yang ditemukan oleh mereka. Iya, tapi kok naik mobil, gue harus menarik naik mobil baru kafir. Enggak, jadi mau naik mobil itu muslim kafir, alim orang jahil. Bagaimana dengan celana jin? Celana ini jin. Jadi enggak keluar ini wong. Jadi celana jin, saya menganggap celana jin itu bukan tasawuf. Celana jin, ini pakai jas, pakai dasi itu bukan tasawuf. Karena di zaman ini pakaian itu sudah bukan ciri khas orang kafir, bahkan bukan ciri khas orang fasik. Pakai dasi, ciri khas orang fasik? Enggak. Pakai dasi itu ciri khas wong kantoran. Wong kantoran kan ada orang soleh, ada orang gak soleh. Pakai jas. Jas apa ciri? Safari itu. Jadi itu ciri khas siapa? Zaman sekarang itu bukan ciri khas orang fasik, bukan ciri khas orang kafir, bukan ciri khas orang apa. Tapi, koyo wong sugih, bahasa sekarang itu. Jadi fahami, jangan diluaskan hukum tasyabuh, malah abot. Ini malah abot. Karena pakaian ini juga bukan pakaian, bukan pakaian kita, ini pakaian orang Pakistan. Kebetulan dari kemarin anak pakai baju ini, daripada ganti pakai iwai. Ini tuh juga bukan kopiah syar'i. Ini tuh yang syar'i itu penutup kepala. Mau kopiah putih, mau kopiah hijau, mau coklat, mau ya, mau kopiah nasional. Itu pokoknya yang syar'i itu nutup kepala. Kenapa Ustaz Anum kok selalu pakai kopiah gini? Kalau ada yang nanya, Ustaz, kenapa kok sampai kopiah ini gak tahu kopiah nasional? Mesti kopiah kayak gini. Gampang ditekuk di lembur resah. Daripada kopiah nasional, kok repot gak balik. Itu aja alasan Anda. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dalam akal disebutkan barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Apa maksud tidak akan mencium bau surga? Apakah orang tersebut kekal dalam neraka? Tidak. Itu dalam bahasa hadis namanya bahasa wa'id, bahasa ancaman. Bahasa ancaman. Bahasa ancaman itu bisa terlaksana atau tidak tergantung terpenuhi syarat atau rukunnya. Terpenuhi syarat atau rukunnya. Jadi orang yang mengamalkan bahasa janji belum tentu mendapatkan kalau tidak terpenuhi syarat rukunnya. Barang siapa yang membangun rumah, membangun masjid di dunia, Allah akan membangunkan masjid di akhirat. Mesti masuk surga? Belum tentu. Tergantung syarat rukunnya. Tergantung syarat rukunnya. Begitu juga dengan orang yang mengamalkan amal yang jahat, belum tentu dia telah tergantung syarat rukunnya. Syarat rukun itu namanya dinamakan dengan syurut mu'arkan al-wa'd wal-wa'id. Syurut dan rukun, janji dan ancaman. Jelaskannya panjang nama kamu. Jadi intinya belum tentu dan tidak kekal di neraka. Allah. Ada kerabat yang dalam sholatnya tidak menggunakan alas, hanya beralaskan tanah atau pasir dan tidak menggunakan penerangan. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah ada khilaf di situ? Kalau memang untuk ini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu dianggap sebagai sebuah agama, malah itu bukan bagian dari agama. Malah itu bukan bagian dari agama. Kenapa? Rasulullah SAW itu memang mencintai pasir. Bukan karena beliau menghendaki pasir, tapi karena memang kondisi saat itu. Kondisi saat itu. Dan Rasulullah SAW tidak selamanya salat di atas tanah. Rasulullah pernah salat di atas tikar. Apa dalilnya? Banyak. Rasulullah salat di atas tikar itu banyak. Dalil-dalil tentang masalah itu amat sangat banyak sekali. Jadi harus difahami dengan tepat mana yang bagian dari agama, mana yang bukan bagian dari agama. Contoh, berpakaian. Pakaiannya zaman Rasulullah dulu. Bagaimana bentuk pakaian yang paling tenar, yang sering dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman itu? Pakaiannya Rasulullah dan para sahabat itu apa? Ini? Bukan. Rasulullah itu, teman coba saya mati, kalau doa itu sampai kelihatan ketiaknya. Pada waktu Rasulullah SAW perang Badar, Rasulullah pada waktu doa itu ridha, pakaian atasannya jatuh. Kalau beliau sujud itu membuka tangan sampai kelihatan bayat ibtoi, gitu tak? Bayat ibtoi. Apa kira-kira pakaian Rasulullah zaman itu? Nggak kelihatan. Apa kira-kira pakaian Rasulullah zaman itu? Pakaian Rasulullah dan para sahabat di zaman itu kayak pakaian umroh. Zaman itu ilmu tekstil itu seminim. Jadi orang itu kalau pakai baju berjahit kayak begini, itu berarti uang duit. Karena baju kayak begini ini mahal. Rata-rata orang zaman itu cuma pakai dua pakaian, izar warida. Izar warida. Izar itu kain bawahan, rida itu kain atasan. Itu yang selalu dipakai. Dan di zaman itu banyak orang itu yang punya kain itu izar tok, gak punya rida. Gak punya rida. Ini punya izar, punya. Sudah ada zaman itu, sudah ada komis, sudah ada sirwal, sudah ada pakaian-pakaian itu. Tapi pakaian rata-rata orang itu adalah izar warida di zaman itu. Dan gak bisa dibayangkan semua kehidupan dalam Rasulullah kecuali dengan pakaian itu. Kecuali dengan pakaian itu. Dan atasannya ini kalau safar itu pakai imamah. Imamah itu apa? Imamah itu bukan sorban. Imamah itu bukan sorban. Imamah itu kain panjang terdililitkan. Itu imamah. Itu imamah. Yang ditaruh di atas, dikuplui ireng, itu bukan imamah. Itu simaw. Dalam bahasa Arabnya imamah itu yang panjang itu, yang dililit-lilitkan. Imamah itu ada tiga jenis pakaiannya. Ada sebuah kitab yang sangat bagus dalam masa itu, namanya Libasur Rojul, pakaian laki-laki. Ini firul kitab pesunan, dua jilid besar segini, satu jilid. Atau kalau mau gampang, antum baca Sahih Bukhari, kitab sholat. Kitab sholat, di awal-awal kitab sholat itu beliau membahas secara panjang lipat tentang kitab libas. Akan bisa menggambarkan kondisi pakaian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ana ngomong masalah pakaian. Jadi pakaian, tempat tinggal, tempat ibadah, itu bentuknya itu bukan zat ibadah. Bentuknya bukan zat ibadah, tapi masuk dalam adat. Masuk dalam adat. Makanya terserah. Jadi bagaimana? Sesuai dengan kondisi yang ada. Wallahu a'lam. Apa hukum orang kafir masuk ke dalam masjid? Kebetulan saya pernah keluar dengan teman seorang Nasrani. Pas waktu saya mau sholat asar, teman saya nunggu di depan di teras masjid. Rasulullah SAW pernah mengikat tawanan orang kafir di dalam masjid. Karena orang kafir itu tidak najis. Orang kafir itu tidak najis, tidak najis fisiknya. Yang najis itu apanya? Yang najis itu akidahnya. Yang syirik itu akidahnya. Tapi fisiknya gak najis, jadi gak najis, gak apa-apa kalau masuk ke dalam masjid. Kalau masuk jadi ke dalam masjid, karena Rasulullah SAW pernah mengikat tawanan kafir di dalam masjid Nabawi. Wallah. Tapi kalau dia gak mau, ya sudah. Bagaimana apabila punya tanah dan dikontrak untuk mendirikan mesin ATM untuk bank konvensional? Membahas bank konvensional itu perlu panjang. Jadi karena transaksi di ATM itu tidak semua transaksi halal, sebagaimana tidak semua transaksi halal. Keberadaan bank konvensional itu juga tidak semua di dalamnya haram, sebagaimana tidak jarang juga yang haram. Maka perlu banyak dibahas. Ini perlu untuk banyak dibahas. Yang saya gambarkan tadi itu adalah untuk melakukan hal yang jelas-jelas keharamannya. Ini untuk hal-hal yang semacam itu. Adapun yang enggak jelas, maka yang semacam itu Anda tidak bisa memastikan hukumnya. Ini. Tapi kita lihat pada keumuman. Keumuman yang dilakukan di situ halal atau yang dilakukan di situ haram, dan lebih hati-hati itu yang terbaik. Tapi ada satu masalah yang bukan kepada saya pertanyaannya, harus ditanyakan kepada para ulama negeri Indonesia. Masalah jadi para kibar, saya katakan ini masalah, pertanyaannya ini masalah aksi kemarin. Hari Jumat kemarin, masalah itu kembalikan kepada para kibar asatidzah. Jangan sembarang komentar. Yani al-barakatu ma'ala kabir. Keberkahan itu bersama orang-orang yang tua, tua umur, tua ilmu, dan dalam masalah ini tua ilmu. yang kebalikan kepada para masyayikh kita, ikuti petunjuk mereka dalam masalah-masalah semacam ini agar tidak semakin meruncingkan permasalahan. Karena ini masalah fitnah. Masalah fitnah itu kata Rasulullah, apabila sudah terjadi fitnah, maka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Jadi kembalikan kepada ahlinya. Jangan dibahas oleh sembarang orang karena hal itu akan semakin meruncingkan permasalahan. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita bahas pada kajian kita kali ini, insyaallah kita teruskan, Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ada manfaatnya dan ada barokahnya. Ada permasalahan yang tersisa, semoga bisa disambung dalam lain kali dan waktu yang lainnya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanallahu wa bihamdih, syukur la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, sallallahu alaihi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh.